Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini kita tidak melanjutkan pelajaran kitab tauhid dahulu. Namun di sana ada beberapa hal yang ingin disampaikan membabi nasihat dalam rangka saling menasihati, di mana ini di antara ciri-ciri seorang yang selamat dari al-khusran, kerugian. Kata Allah Subhanahu wa taala wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bissabar. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia betul-betul di dalam kerugian, kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, mereka beramal saleh dan saling mewasiatkan untuk tetap di atas al-haq, serta saling mewasiatkan untuk tetap bersabar, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nasihat kepada sang pembicara secara pribadi, khasah, begitu pula lil mustami'in, amah, begitu pula bagi yang mendengar secara umum. Wa unwan al-muhadarah, dan judul dari apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kama huwa mu'lanun fi al-WhatsApp misal, sebagaimana itu diiklankan, dikhabarkan dalam media sosial yang ada, yaitu berhati-hati dari penyimpangan sekecil apapun, dikarenakan yang namanya penyimpangan, yang namanya al-mail anil manhajis sahih, berpaling dari manhaj yang lurus, manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manhajnya salafus salih, walaupun itu berawal dari perkara yang dianggapnya remeh, walaupun itu berawal dari hal-hal yang dianggap sepele, namun pada hakikatnya yang namanya al-ma'asi tajuru ila ma'asyatin ukhra, yang namanya kemaksiatan, penyimpangan itu akan menyeret kepada kemaksiatan dan penyimpangan yang lainnya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah kisah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi Amirul Kufah, beliau melihat, beliau menyaksikan orang-orang yang asalnya bermajelis dalam rangka menunggu waktu sholat, kemudian mereka melakukan amalan-amalan yang bid'ah, yaitu bertasbih, bertahlil dengan adat tertentu atau bilangan tertentu, yang ini mungkin dianggapnya remeh, bukan suatu hal yang besar. Tapi pada akhir kisah, justru orang-orang yang seperti inilah yang pada akhirnya berakhir menjadi orang-orang khawarij, menunjukkan bahwasanya penyimpangan yang kecil itu bisa dan menyeret seseorang kepada penyimpangan yang jauh lebih besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, menciptakan kematian lilimtihan dalam rangka menguji manusia. Manakah di antara mereka yang istiqomah ala dinillah Subhanahu wa taala? Manakah di antara yang sabat ala ta'atillah, kokoh di atas ketaatan kepada Allah, sabat ala al-manhajis sahih, kokoh di atas manhaj yang lurus. Allah Subhanahu wa taala munculkan berbagai macam ujian, cobaan yang masing-masingnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian tersebut berupa al-mal, berupa harta, atau ujian tersebut berupa sempitnya perekonomian, atau ujian tersebut terdapat pada keluarga, istri, anak mereka, ataupun ujian tersebut terdapat pada orang tua ataupun mertua, atau ujian tersebut terdapat pada teman-temannya. Ini semua dalam rangka menguji seseorang, manakah yang jujur keimanannya dengan yang hanya mengaku-ngaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan, ditinggalkan begitu saja untuk mengucapkan amanna, kami ini beriman, kami ini ala sunnah, kami ini salafi, kami ini di atas manhaj yang lurus. Wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak difitnah, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira tidak ada ujian di dalam kekokohan seorang pada as-sunnah? Pasti ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh telah kami uji, berikan cobaan kepada orang-orang yang sebelum mereka, yakni mabad sunnat sunnatullah subhanahu wa taala, sunnah Allah Subhanahu wa taala telah berlalu pada orang-orang yang terdahulu, bahwasanya orang-orang terdahulu juga mendapatkan ujian, maka umat ini pun pasti mendapatkan ujian minallah subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya. Dan hikmah dari ujian-ujian tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapakah orang-orang yang jujur, nampak, ketahuan, kelihatan, orang-orang yang memang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan mereka selaras dengan isi hati mereka, pengakuan mereka sesuai dengan kadar keimanan mereka. Ketika mereka mengatakan bahwasanya dirinya ala sunnah mustaqim, ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk as-sir, berjalan di atas manhajus salafus salih, dia jujur. Di masa-masa ujian pun dia lulus. Dia melewatinya dengan pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia selamat. Namun ada juga kata Allah, fala ya'lamannal kadzibin, dan agar kami tahu, nampak, ketahuan, kelihatan orang-orang yang dusta, orang-orang yang hanya manis di bibir. Pengakuannya dia seorang mukmin, pengakuannya dia seorang salafi, pengakuannya dia seorang ahlus sunnah, متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبع لمنهج السلف الصالح. Namun ternyata apa yang dia ucapkan berbeda dengan isi hatinya. Apa yang dia ucapkan berbeda dengan amal prakteknya. Sehingga di antara hikmah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, memberikan cobaan dengan berbagai macam bentuknya adalah untuk membedakan, memperlihatkan manakah orang-orang yang lisannya, kalbunya, dan amalannya selaras, jujur. Dengan orang-orang yang lisannya tidak sesuai dengan kalbunya, lisannya tidak sesuai dengan amalan. Dan ujian tersebut kama sabab, berbagai macam bentuknya. Ada yang dalam bentuk harta, ada yang dalam bentuk keluarga, ada yang dalam bentuk pertemanan, ada yang dalam bentuk sempitnya ekonomi. Ini semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar kemampuan dan batas mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menguji seorang hamba, melainkan pasti sesuai dengan kadar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala fil ayatil ukhra, di dalam ayat yang lainnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan seorang. Dan diantara bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala munculkan penyimpangan-penyimpangan yang itu dibalut dengan syubhat, ataupun penyimpangan tersebut dibalut dengan syahwat, dibalut dengan syubhat. Nampak seakan-akan kebatilan tersebut, penyimpangan tersebut al-haq, muncul dari lisan-lisan asyayatin, setan-setan dari kalangan manusia ataupun jin, yang mentalbis, yang merubah, yang mempermak kebatilan tersebut seakan-akan al-haq, seakan-akan legal, seakan-akan boleh, sehingga manusia terjerumus di dalam kebatilan tersebut. Atau penyimpangan dan kebatilan tersebut terbungkus dengan asyahwat, syahwat-syahwat dan keinginan-keinginan duniawi, yang asalnya seorang itu tahu itu salah, itu menyimpang, itu tidak benar. Tapi karena beratnya untuk dirinya meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan keinginannya, meninggalkan egonya, maka akhirnya pun dia terjerumus di dalam penyimpangan tersebut. Maka tidak ada yang bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut kecuali orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang yang seperti ini qalil, sangat sedikit. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilun min ibadiyash syukur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang ghuraba, orang-orang asing, yakni mereka orang-orang yang berusaha menjadi soleh, menjadi kokoh, menjadi istiqomah di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah ujian menghancurkan banyak orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban. Islam itu dimulai dari keterasingan. Rasul dulu awal-awal dakwah mendakwahkan tauhid wa sunnah, beliau terasing. Beliau bahkan mendapatkan ujian dan berbagai macam cobaan yang berat dari kaumnya. Namun atas pertolongan dan nikmah minallah subhanahu wa ta'ala, Islam ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Islam wahir, nampak, terang. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Islam itu nampak kuat, kokoh, sayaudu ghoriban, akan kembali menjadi asing. Akan kembali menjadi sulit untuk diamalkan. Orang-orang yang betul-betul kokoh, orang-orang yang betul-betul memegang prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam Alkitab Sunnah akan semakin asing. Akan semakin tidak dikenal. Namun orang-orang yang seperti ini dalam hadis yang lainnya diberikan pahala yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala, atau diberikan pahala yang besar bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelahnya, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Walaupun mereka merasa terkucilkan, mereka merasa asing, merasa dilawan oleh banyak orang, tapi dia tetap kokoh di atas prinsip al-Islam. Dalam hadis yang lainnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyaman as-sabiru fihin kal-qabid ala al-jamr. Sesungguhnya di hadapan kalian ada hari-hari, masa-masa di mana seorang yang berusaha bersabar, istiqomah, itu beratnya seperti orang yang memegang bara api. Satu, dari sisi keterasingan, rata-rata orang itu melakukan penyimpangan, kerusakan, namun dia sendiri melakukan al-haq, istiqomah di atas al-haq. Banyak tekanan, banyak dorongan, banyak cemooh. Tapi dia betul-betul berusaha, walaupun seakan-akan rasanya seperti memegang bara api. Tangannya harus terbakar, tangannya harus terluka. Harus ada yang dikorbankan, walaupun itu anggota tubuhnya sendiri. Tapi mau tidak mau, demi mempertahankan agamanya, harus ada yang dikorbankan. Maka begitu pula, di masa-masa tersebut, yakni masa-masa fitnah, Rasulullah SAW mengkhabarkan dalam hadis ini, orang-orang yang harus mempertahankan agamanya, orang-orang yang ingin tetap kokoh di atas agama, harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dia berikan. Harus dia merasakan sakit dan pedihnya, karena berat ujian tersebut. Bahkan sampai kata Rasulullah SAW, kal-qabid al-jamr, seperti seorang yang memegang bara api. Yani orang tersiksa dengan sangat. Kita bayangkan ketika seorang itu tidak secara sengaja terkena knalpot, itu panasnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Sudah tidak kena, tapi panasnya masih terasa. Lalu bagaimana dengan orang yang memang mau tidak mau harus memegangnya dalam waktu yang lama? Maka tentunya sisanya berat. Tapi mau tidak mau dia harus memegangnya demi mempertahankan agamanya. Walaupun tangannya yang harus hilang, walaupun ada anggota tubuh yang harus dia korbankan. Ini perumpamaan dan misal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun pahala dan balasannya sangat besar indallah subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tetap istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa taala. Al-amilu fihin, orang yang beramal di hari-hari tersebut, di masa-masa fitnah tersebut, pahalanya seperti 50 orang yang beramal di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, minna au minhum, maksudnya 50 orang di antara kami atau di antara mereka, kalangan mereka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal minkum, bahkan 50 orang di antara kalian para sahabat. Karena di masa-masa tersebut, masa-masa Islam menjadi asing, yakni Islam yang sahih tentunya. Maka kita baca, dan semoga kisah ini bisa memberikan faedah kepada kita semua dan menjadi nasihat dan ibrah yang bisa dipetik, terutama di masa-masa sekarang, terutama di tempat atau lingkungan yang mungkin banyak orang yang sudah mulai berjatuhan, mulai bermudah-mudahan, mulai melakukan penyimpangan. Nah, qala Ad-Darimi rahimahullahu taala fi sunani, berkata Imam Ad-Darimi di dalam sunnahnya, Sunan Ad-Darimi, akhbarani Al-Hakam Ibnu Al-Mubarak أنبأنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج. Berkata Imam Darimi di dalam Sunan beliau mengkhabarkan kepadaku Al-Hakam bin Al-Mubarak memberitakan kepadaku Amr bin Yahya. Kemudian beliau berkata, aku mendengar ayahku menceritakan tentang ayahnya. Beliau berkata, dulu kami bermajelis duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud. Duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud. Yang notabene Abdullah bin Mas'ud selain beliau adalah seorang amir, seorang pemimpin, waliul amr, beliau adalah seorang alim. Seorang alim ulama yang diambil ilmunya. Dan di antara bentuk pemuliaan terhadap al-ulama, dulu para salaf, mereka menunggu para ulama di depan pintu-pintu rumah mereka. Qabla salatil ghada, sebelum masuk waktu salat ghada, salat subuh. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ila al-masjid. Dan apabila beliau keluar, Abdullah bin Mas'ud keluar, kami berjalan bersama beliau ke masjid. Berjalan bersama syekhnya, gurunya, Abdullah bin Mas'ud. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian mendatangi kami sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Faqal, maka beliau bertanya, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du? Apakah Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Mas'ud, sudah keluar? Qulna la, belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Maka beliau pun duduk bersama kami sampai keluar. Di sini diantara faedah yang bisa dipetik, bentuknya ihtiramu sahabat kepada orang-orang yang berilmu. Padahal Abu Musa al-Ash'ari pun seorang yang sahabi. Seorang sahabi, namun beliau dalam rangka ta'dib, dalam rangka mendidik, beliau pun mengikuti apa yang dilakukan oleh murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Dan ini dalam rangka memuliakan orang-orang yang berilmu. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, kami berdiri menghadap beliau. Faqala lahu Abu Musa. Maka berkata kepada Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu anifan fil masjidi amran angkartu, walam ara walhamdulillah illa khairan. Ya Aba Abdurrahman, yani Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku melihat kemarin di masjid perkara yang saya ingkari. Dan saya tidak melihat walhamdulillah kecuali kebaikan saja. Yani diingkari oleh Abu Musa al-Ash'ari. Qala famahu, maka kata Abdullah bin Mas'ud, apa itu? Perkara yang kau ingkari, perkara mungkar. In ishta fasatara. Kalau kamu masih hidup, maka niscaya kamu akan melihat. Di sini, dari sikap Abu Musa al-Ash'ari di sini, bisa dipetik faedah sebagaimana kata Syekh Bid al-Jabiri, Hafizahullah Ta'ala di dalam pelajaran beliau terhadap kitab Fadhilul Islam. Di sini bisa dipetik faedah arruju' ila ahlil ilm. Mengembalikan urusan dan perkara kepada orang yang berilmu. Terutama kepada waliul amr. Dan ini diantara prinsip dan manhajnya ahli sunnati wal jamaah. La siyama indan nawazil. Terutama dalam masalah-masalah yang sifatnya kontemporer. Mereka selalu mengembalikan urusan, permasalahan, solusinya kepada orang-orang yang berwenang, pihak-pihak yang berwenang, yaitu para wulatul umur, waliul amr, baik itu dari kalangan pemerintah ataupun dari kalangan al-ulama. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Musa. Abu Musa ketika melihat kemungkaran di masjid, beliau tidak langsung melakukan tindakan sendiri, tapi beliau minta nasihat, minta fatwa kepada Abdullah bin Mas'ud. Yang padahal notabene Abu Musa adalah seorang sahabi. Ibnu Mas'ud pun sama-sama sahabi. Namun beliau memuliakan Abdullah bin Mas'ud karena beliau notabene yang pertama seorang amir. Yang kedua beliau adalah seorang alim. Nah, maka ini diantara adab yang bisa dipetik dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian Abu Musa menceritakan perkara yang beliau ingkari. Ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salati quliyat halqatin rajulun aw halaqatin rajulun fi aydihim hasa fayaqul kabbiru mi'ah yukabbiruna mi'ah fayaqul hallilu mi'ah fayuhalliluna mi'ah fayaqul sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah. Kata Abu Musa menceritakan perkara mungkar. Aku melihat di masjid ada kaum yang mereka ada beberapa halaqah, majelis-majelis halaqah. Di mana majelis-majelis halaqah tersebut mereka menunggu sholat. Dan pada setiap halaqah ada satu pemimpin. Di tangan-tangan mereka ada semacam batu. Kalau di zaman sekarang semisal tasbih. Fayaqul, maka satu orang tadi menjadi pemimpin mengatakan kabbiru mi'ah. Takbir 100 kali. Fayukabbiruna mi'ah. Maka mereka pun takbir 100 kali. Yani dengan satu komando. Fayaqul, kemudian dia berkata lagi hallilu mi'ah. Bertahlil 100 kali. Fayuhalliluna mi'ah. Maka mereka pun bertahlil 100 kali. Satu komando. Fayaqul sabbihu mi'ah. Tasbih 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah. Naam. Fayusabbihuna mi'ah. Dan diantara faedah yang bisa dipetik dari kisah ini, diantaranya sebagaimana kita jelaskan, mengembalikan permasalahan terutama ingkar mungkar kepada pihak-pihak yang berwenang. Orang-orang yang memang memiliki sultah. Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan, melaporkan hal ini, perkara mungkar ini, perkara bid'ah. Menunggu sholat sambil dikomando untuk zikir. Komando zikir. Kabbiru mi'ah, hallilu mi'ah, sabbihu mi'ah. Kemudian bareng-bareng bersuara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu suara. Maka ini perkara yang diingkari oleh Abu Musa. Namun beliau di dalam mengingkarinya, tidak langsung mengingkari, namun diserahkan kepada pihak yang berwenang. Agar pihak berwenanglah yang menyelesaikannya. Nah. Qala. Maka kata Abdullah bin Mas'ud. Mama dakulta lahum. Lalu apa yang kau katakan kepada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an. Saya tidak berkata apa-apa. Ya ini ketika melihat tersebut, tidak langsung beliau mengambil tindakan atau main hakim sendiri. Tapi disampaikan dulu kepada pihak yang berwenang, kepada Abdullah bin Mas'ud yang notabene beliau adalah seorang amir wa alim. Sehingga penyelesaian dan solusi dari masalah yang ada itu tertib. Tidak sebagaimana kalau kita melihat orang-orang Khawarij ketika mereka melihat sebuah kemungkaran, mereka brutal. Ya, mereka melakukan tindakan-tindakan dengan tangan, padahal mereka bukan orang-orang yang berwenang. Nah, lihat bedakan antara fi'lus sahabi hadza dengan fi'lul khawarij. Yang mereka ketika melihat masalah kafe yang ada homernya, ataupun misalnya kemungkaran-kemungkaran yang ada, mereka langsung tindakan, sweeping. Menghancurkan, ya kursi-kursinya dibanting, ya dipecah-pecahkan, itu berabrik. Padahal mereka bukan pihak yang berwenang. Atau masalah ada kesyirikan di sebuah tempat, di gunung kasih sajen misalnya, harus ditendang. Padahal dia bukan pihak yang berwenang. Akhirnya timbul dari sikapnya ini, perkara yang lebih mungkar. Yang asalnya, sebagaimana sering kita sebutkan, asalnya kemungkaran tadi tidak terlalu ramai. Pemberian sajen ini tadi tidak terlalu ramai. Tapi ketika hal tersebut menjadi viral, dia melakukan pengrusakan terhadap sajen yang ada, akhirnya diadakan acara sajen bareng. Seluruh gunung dikasih sajen. Syirikannya semakin banyak. Ya, dia ingin mengingkari kesyirikan, malah syiriknya makin banyak. Nah, namun di sini kalau kita melihat pada kisah ini, Abu Musa yang notabene beliau adalah seorang yang tinggi juga, seorang sahabi, tapi beliau tidak brutal sebagaimana orang-orang Khawarij. Ketika melihat kemungkaran, tidak langsung ditindak, tapi disampaikan dulu kepada pihak yang berwenang. Maka kata Abdullah bin Mas'ud atau kata Abu Musa al-Asy'ari, "Qala ma qultu lahum syai'an." Saya tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. "Intidhar amrik au intidhar ra'yik." Karena menunggu perintahmu dan menunggu pendapatmu. Tidak langsung brutal, tapi minta fatwa dulu. Dikasih arahan dulu oleh seorang alim dan waliul amr. Tidak melakukan gerakan sendiri. "Qala afala amartahum an ya'uddu sayi'atihim wa dhaminta lahum an la yudhayya min hasanatihim syai' aw an la yudhi'a min hasanatihim syai'." Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Kenapa kamu tidak perintahkan kepada mereka untuk mereka menghitung kesalahan-kesalahan mereka daripada menghitung takbir, tahlil, kemudian tasbih 100 kali dan ini amalan bid'ah, sia-sia. Mending mereka muhasabah. Mending daripada menghitung takbir, tahlil, dan tasbih, mending mereka menghitung kesalahan mereka. Maksiat mereka sudah berapa. Muhasabah diri saja. Wadaminta lahum. Dan kau jamin kepada mereka, bahwasanya kebaikan mereka tidak ada yang hilang sedikit pun. Ya, ini maksudnya daripada melakukan amalan bid'ah, mending yang sunnah. Muhasabah diri daripada menghitung zikir. Mending hitung kemaksiatanmu sudah batal. Itu maksudnya. Tsumma madha, kemudian beliau pergi. Wa madhaina ma'ah, kamu pun berangkat ikut pergi. Hatta halqatan min tilkal hilaq. Sampai beliau Abdullah bin Mas'ud mendatangi salah satu halaqah dari halaqah-halaqah tadi. Fa waqafa 'alaihim, kemudian beliau berdiri di tengah-tengah mereka. Yani baru setelah dilaporkan oleh Abu Musa, Abdullah bin Mas'ud memberikan nasihat kepada mereka, orang-orang yang melakukan zikir jama'i. Faqal, maka beliau berkata, "Ma hadzal ladzi araakum tasna'un? Ma hadzal ladzi araakum tasna'un?" Apa ini yang saya lihat kalian sedang lakukan? Kalian ini buat apa? Lagi ngapain? Qalu, maka jawaban mereka, "Ya Aba Abdurrahman, asana'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini cuma sebatas batu-batu yang kami buat menghitung takbir, tahlil, dan tasbih." Ya. Kalau di zaman kita sebetal, semisal misbahah. Ya. Tapi yang dipermasalahkan di sini bukan semata-mata batunya yang dibuat menghitung tasbih, tahlil, dan takbir. Tapi amalannya. Menjadi permasalahan ini amalannya. Amalannya adalah amalan bid'ah. Dalam satu komando, satu suara, halilu mi'ah, gabbiru mi'ah, sabbihu mi'ah. Satu suara kemudian dikomando. Ini tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diingkari oleh Abdullah ibn Mas'ud. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, qal fa'idu sayyi'atikum. Hitung saja kesalahan kalian, daripada seperti ini, kalian muhasabah diri saja. Hitung maksiat kalian. Fana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai', dan saya jamin tidak akan hilang sedikit pun kebaikan-kebaikan kalian. Artinya, ketika seorang beramal dengan amalan sunnah, walaupun itu dianggap remeh, itu lebih baik daripada kalian melakukan amalan berat tapi tidak ada contohnya, bid'ah. Oleh karena itu kata para salafus saleh, al-iqtisadu fi sunnah khairun. Pertengahan sikap biasa tidak berlebihan di dalam sunnah khairun minat takdir fil bid'ah, daripada berbanyak-banyak amalan tapi amalannya bid'ah, tidak ada contohnya. Nah, kemudian kata beliau Abdullah bin Mas'ud, "Waihakum ya umat Muhammad, celaka kalian wahai umat Nabi Muhammad. Tinggali ma asra halakatikum. Au ma asra halakatakum." Cepat sekali kalian itu binasa. Ketika melihat bid'ah yang kecil, penyimpangan yang mungkin remeh, tapi beliau pengingkarannya dengan syadid. Ingkarun syadid min Abdullah bin Mas'ud. Karena para salafun salih di dalam mengingkari kebid'ahan penyimpangan itu tidak membedakan besar dengan kecil. Maka salafun salih membedakan atau salafun salih mentahdir, memperingatkan dari penyimpangan yang kecilnya. Kata para salafun salih, "Ihdharu min sigari bid'ah." Berhati-hatilah kalian dari kebid'ahan-kebid'ahan yang dianggap kecil. Naam. Maka sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengingkari dengan sangat keras, tegas. Waihakum, celaka kalian wahai umatnya Nabi Muhammad. Ma asra halakatakum, cepat sekali kalian itu binasa. Haulai sahabatu nabiikum, mereka ini masih ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, Nabi katanya. Mutawafirun, masih banyak. Wahadihi thiyabuhum au thiyabuhu lam tubla. Dan baju beliau alaihi salatu wasalam belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar. Dan piring-piring beliau, perabotan beliau belum ada yang pecah, belum ada yang rusak. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Innakum la'ala millati, la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu bagi dhalalah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalian ini apakah merasa di atas agama yang lebih baik dibanding agamanya Muhammad, atau kalian itu membuka pintu-pintu kesesatan? Artinya ketika Abdullah bin Mas'ud mencela mereka, beliau memberikan nasihat. Haulai sahabatu nabiikum mutawafirun. Ini sahabat Nabi masih banyak, ulama masih ada. Kenapa kalian enggak mau belajar? Orang-orang yang berilmu masih banyak. Kenapa kalian enggak mau bermajelis dengan mereka? Melakukan kegiatan sendiri. Melakukan kegiatan sendiri. Tidak mengambil ilmu faedah dari orang-orang yang berilmu. Nah, ini maksudnya. Begitu pula kata beliau, wahadihi thiyabuhu lam tubla. Ini baju Rasul sallallahu alaihi wasallam masih belum usang. Artinya, zaman nubuah belum jauh. Beliau meninggalnya masih baru-baru saja. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan perabotan beliau itu masih belum ada yang rusak. Artinya baru-baru saja, kenapa sudah ada muncul kebid'ahan? Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad." Kalian ini merasa bahwasanya kalian itu di atas agama yang lebih baik dibanding agamanya Nabi Muhammad, atau kalian itu membuka pintu-pintu kesesatan? Nah, maksudnya ketika mereka melakukan kebid'ahan, mereka menganggap bahwasanya ini khair, padahal tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama saja kalian menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kurang di dalam memberikan irsyad, sampai kalian melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Man ibtada'a fid din bid'atan yaraha hasanah faqad ittahama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang berbuat bid'ah, penyimpang, dan dianggap penyimpangan tersebut, kebid'ahan tersebut baik, bagus, maka sama saja dia menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam khianat di dalam penyampaian risalah. Karena ada beberapa hal yang sebetulnya baik, sebetulnya bagus, tapi tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka harus melakukan sebuah kebid'ahan. Maka mereka menjawab, "Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Demi Allah, jawaban orang-orang yang berada di dalam halaqah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan melainkan kebaikan saja. Kita zikir ini ya niatnya baik. Masa diingkari? Kita zikir, zikir kok salah? Mau bertasbih kepada Allah, apa salahnya? Ini alasan mereka. Dan kalau kita melihat, orang-orang yang melakukan kebid'ahan pun seperti itu. Merasa bahwasanya amalan mereka, mosok sholat salah. Mosok mau memuliakan Nabi ketika mengadakan maulid. Memuliakan Nabi, mengingatkan kisah-kisah Nabi. Mosok ya salah seperti ini. Ma'aradna ilal khair. Maka kata beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan namun tidak dapat kebaikan. Sehingga al-ibrah tidak semata-mata niatnya lurus. Niat bagus, tapi juga dipersyaratkan untuk seorang itu mendapatkan kebaikan, isabatut thoriq, jalannya harus tepat. Jalannya harus benar. Dalam segala hal, terutama dalam permasalahan agama. Ketika kita menginginkan, dan kita semua menginginkan, anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang bertakwa, maka tidak semata-mata keinginan itu saja yang muncul. Tapi jalannya, metodenya pun harus benar. Ingin jadi anaknya soleh, bertakwa, seorang yang istiqomah di atas sunnah, maka ditempatkan, disekolahkan di tempat-tempat sunnah. Yang mengajarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dididik oleh salafi ahlu sunnah. Tapi ketika orang menginginkan anaknya menjadi anak soleh, anak yang istiqomah ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, disekolahkan di tempat-tempat orang yang khianat di dalam dakwah. Mengajarkan ilmu-ilmu kesesatan, ilmu mantik wa falsafah, diajarkan di hadapan orang-orang ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kenapa anaknya jadi orang soleh? Dari mana bisa anaknya menjadi anak yang soleh? Nah, maka di antara faedah yang bisa dipetik dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu wa kam min muridin khair lan yusibah. Betapa banyak orang ingin baik tapi enggak dapat. Menunjukkan bahwasanya seorang yang ingin mendapatkan kebaikan tidak semata-mata niatnya lurus, niatnya baik, tapi juga dipersyaratkan isabatut thoriq. Jalannya, metodenya pun harus benar. Nah. Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum wa imullah ma adri la'alla aktsarahum minkum thumma tawalla anhum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami bahwasanya akan ada sebuah kaum yang mereka membaca Al-Qur'an tapi bacaan Al-Qur'annya tidak sampai pada kerongkongan mereka. Artinya mereka mungkin semangat di dalam ibadah, semangat membaca Al-Quran, tapi mereka tidak punya ilmu. Apa yang mereka baca dari Al-Quran tidak sampai ke dalam kalbu mereka, tidak mendarah daging. Tidak menuntun mereka, membimbing mereka untuk tetap di atas as-sunnah. Nah, maka dari sini, ikhwati fillah hafidhani wa hafidhakumullah, begitu pula dalam masalah pendidikan anak. Ketika kita menginginkan anak-anak yang soleh, tidak semata-mata yang kita inginkan anak itu hafal Al-Quran saja. Punya ijazah. Nah, punya titel. Tapi dia tidak punya ilmu. Ilmunya tidak masuk dalam kalbunya. Sunnah tidak masuk dalam kalbunya. Maka sia-sia saja. Sebagaimana orang-orang khawarij. Sebagaimana orang-orang khawarij. Ahlul ibadah. Bahkan sholatnya, puasanya. Kalau dibandingkan dengan puasa dan sholatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat akan merasa minder. Tapi dikarenakan mereka manhajnya menyimpang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan setelahnya, yamruquna minati, namun mereka itu menyimpang dari agama. Lepas dari agama. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana lepasnya as-sahmu, anak panah dari busurnya. Atau melesatnya anak panah dari buruannya. Keluar dengan cepat. Nah, Waimullah. Ma'adri, saya tidak tahu, la'alla aktsarahum minkum. Mungkin saja kebanyakan mereka, orang-orang khawarij yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, kila bunar ini kebanyakan dari kalian. Kita bisa petik faedah bagaimana Abdullah bin Mas'ud mengambil ibrah. Penyimpangan yang dilakukan oleh mereka ketika dinasihati, tapi mereka masih ngeyel. Beliau melihat bahwasanya penyimpangan ini tidak akan berhenti sampai sini. Penyimpangan ini yang seorang itu bermudah-mudahan di dalamnya, pasti tidak akan berhenti sampai sini. Akan merembet sampai nantinya mereka menjadi khawarij. Sampai-sampai kata Abdullah bin Mas'ud, la'alla aktsarahum minkum. Mungkin saja kebanyakan orang-orang khawarij yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakan mungkin kalian. Karena kalian sudah memulai dengan penyimpangan yang kalian anggap kecil. Dan itu pasti akan merembet ketika diremehkan. Nah, thumma tawalla anhum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi. Sudah diberikan nasihat, mereka masih ngeyel, sudah ditinggal. Kemudian ditinggal oleh beliau. Faqala Amr bin Salimah, berkata Amr bin Salimah radhiyallahu ta'ala anhu, ra'ayna 'amata ulaikal hilaq yuta'inuna yauma nahrawan ma'al khawarij. Maka kita melihat kebanyakan mereka, orang-orang yang berada di Halaqah tadi, kebanyakannya memerangi kami, memerangi para sahabat pada perang Nahrawan bersama orang-orang Khawarij. Akhirnya orang-orang yang mungkin penyimpangannya dianggap sedikit, dianggap remeh, tapi dinasihati enggak mau menerima nasihat, jangan, ini enggak boleh. Kembali kepada sunnah. Tapi mereka masih saja ngeyel. Maka itu tidak akan berhenti sampai situ. Akhirnya pada bagian akhir dari cerita ini, kata Umar bin Salimah, kebanyakan mereka justru berubah menjadi khawarij. Memerangi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Undur, perhatikan bagaimana penyimpangan yang dianggap remeh cuma tasbih jama'i, zikir jama'i. Ya, dalam satu komando berubah menjadi penyimpangan di dalam akidah. Berubah menjadi orang-orang khawarij. Oleh karena itu, nasihat bagi kita, ikhwati fillah hafidzani wa hafidzakumullah, untuk kita betul-betul tidak meremehkan yang namanya penyimpangan dalam hal apapun. Maka prinsip-prinsip yang kita pelajari, manhaj ahli sunnati wal jamaah yang kita sering dengar di majelis-majelis ilmu, itu bukan semata-mata wawasan. Bukan semata-mata itu sebagai ilmu yang dikumpulkan tanpa ada prakteknya, tanpa ada amaliyahnya, tanpa ada tatbiknya. Itu bukan semata-mata ilmu yang dikumpulkan, tapi yang dimaksud dari kita mempelajari itu semua adalah praktek wal amal. Nah, dalam segala hal, baik di dalam bermuamalah, baik itu di dalam pendidikan anak-anak kita pun seperti itu. Nah, kita memasukkan di waliyadubillah, tempat-tempat yang mengajarkan ilmu mantik wal falsafah dengan anggapan masih kecil, gak masalah. Maka ketika diberikan nasihat terkait perkara ini dan dia masih bersikukuh dengan pendapatnya, padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan prinsip dan manhaj salafus saleh, maka kita khawatir kejadiannya sebagaimana di dalam hadis ini, atau kejadiannya akan berakhir seperti kisah ini. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud melihat orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam penyimpangan pasti akan pada bagian akhirnya berubah menjadi orang yang menyimpang jauh. Orang yang cuma asalnya dikir jama'i berubah menjadi khawarij. Dan kita melihat ibrah, kita melihat kisah-kisah orang-orang sebelum kita yang bahkan kita pernah menemui mereka. Orang yang dulunya dianggap sebagai da'i, penyebar manhaj ahli sunnah di tempat kita. Kemudian dia melakukan penyimpangan. 1, 2, dinasihati tidak mau. 3, 4, akhirnya berubah menjadi orang yang berpikiran khawarij dan belum bertobat dari pemikiran tersebut. Kita lihat as-sururiyin, ya mereka mungkin fi awalil amr bermudah-mudahan dalam satu hal. Dinasihati, dikasih tahu, mereka masih bersikukuh. Akhirnya mereka seperti apa? Mereka pun mendukung yang namanya demonstrasi. Sama seperti Khawarij. Mendukung yang namanya demonstrasi. Mendukung yang namanya waliyadubillah menghancurkan untuk mengikuti pemilu. Dan yang semisalnya. Bergaul, bersahabat, memuji ashabul ahwa'i wal bid'ah. Muncul pada pemikiran-pemikiran mereka, pemikiran-pemikiran bid'ah. Kaidah muwazanat. Kaidah menimbang antara kejelekan seseorang dengan kebaikan seorang ketika menjarah. Yang pada hakikatnya itu tidak diajarkan oleh salafus saleh. Tapi itu dimulai dari penyimpangan yang kecil. Dan kita kira bahwasanya mereka menyimpang itu langsung menyimpang secara jauh. Itu berasal dari penyimpangan yang kecil. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan dan keistiqomahan kepada kita semua. Dan apa yang kita pelajari, apa yang kita petik faedah dari asatidz kita, ulama kita, kitab-kitab atau artikel-artikel yang kita lihat, itu betul-betul bisa kita amalkan, bukan semata-mata hiasan, bukan semata-mata wawasan, bukan semata-mata sesuatu yang dikumpulkan atau sesuatu yang dibangga-banggakan. Tapi itu semua kita harap betul-betul menjadi sesuatu yang mendarah daging, masuk ke dalam kalbu dan nampak pada amalannya. Wallahul muwaffiq, dan mohon maaf apabila mutil fil mabhaj, dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.